Mustika pegat katilas rahet gudawang rasa ngole pasangan duaan nyorang kabunga nah ba Nyingkahkan janji tepat. tresna si nodi pika cerita tadi mangeye nganuku jadi payung sarka payung cenah mangeye hahalang nu mata anggang amah cici anggang nak urang tetepan duriat lumawa baja kumaha cenah duriat sanajan makan asep loba panghalang najan diri dirurujit api tisna takdir di pangeran panjang durinya gening geus jadi putusan batin jumerit lir